wal lisani linatikin salimidzauqi walau kana lisanu li alfagha wa arad. Kemudian ini masih membahas tentang anggota tubuh yang bila memotongnya pelaku harus membayar 100 unta. Selanjutnya adalah lidah ya. Lidah bagi orang yang bisa berbicara dan indera perasanya normal. Bagi yang berbicara dan indera perasanya normal, bila orang memotong lidah itu, maka pelakunya harus membayar 100 unta. 100 unta ini tidak membedakan apakah yang memiliki lidah itu orang yang di sini diterangkan al-faq dan arad ya. Jadi orang yang biasanya kurang fasih dalam membaca Al-Qur'an. Biasanya kalau al-faq ini diartikan orang yang gagap ya, orang yang gagap, dan arad diartikan orang yang baca, orang yang bicaranya kurang jelas. Wasafata ini wa fi qati ihdahuma nisfu diyatin. Kemudian selanjutnya adalah dua bibir. Setiap satu bibir diyatnya adalah 50 unta. Wa dhahabul kalami kulli. Wa fi dhahabi ba'dihi biqistihi minal minadiyah. Dan menghilangkan indra pembisa, menghilangkan, menjadikan seseorang bisu, artinya menghilangkan semua kalam, semua ucapan, ini juga mengharuskan membayar 100 unta. Kalau menghilangkan hanya sebagian, maka dihitung sesuai dengan diatnya. Maksudnya seseorang yang menghilangkan atau menjadikan seorang menjadi tuli, maka dia genap membayar 100 unta. Tetapi kalau hanya menghilangkan sebagian huruf, maka huruf itu dibagi, diyatnya dibagi sesuai huruf. Wal huruful lati tuwazza'u diyatu 'alaiha 28 harfan fi lughatil arab. Dan huruf yang digunakan untuk membagi diyat adalah huruf Arab, yaitu berjumlah 28 huruf. Artinya 100 unta itu dibandingkan dengan 28 huruf. Jadi berapa huruf yang hilang itu nanti dipresentasikan dengan 100 unta. Wa dhahabil basri ay idhabihi minal ainaini. Kemudian yang diharuskan juga membayar 100 unta adalah menghilangkan penglihatan atau menjadikan orang buta. Bila butanya dua mata, maka 100. Kalau hanya satu, maka 50. Wa ma idhabuhu min ahadihima fa fihi nisfu diyatin. Wa la farqa fil aini baina shaghiratin wa kabiratin wa aini shaykhin wa tiflin. Dan mata yang harus dibayar 100 unta ini tidak membedakan apakah mata anak kecil atau dewasa, orang tua ataupun usia yang lain, jadi tidak memandang usia. Wadaha bisam'i minal uduni, minal udune ini. Kemudian menghilangkan pendengaran ya, pendengaran dari dua telinga. Wa inna qasa min udunin wahidatin sudat wa dubita muntaha sama'il ukhra wa wajaba qistu tafawuti wa akhadha bi nisbatihi min tilkad diyab. Bila pendengarannya tidak hilang sama sekali tetapi berkurang, maka kekurangan itu dihitung dan nanti diatnya dibayarkan sesuai dengan persentase berapa jarak pendengaran yang hilang. Jadi misalkan ya, contoh ini, misalkan seseorang bisa mendengarkan jarak 10 meter. Seseorang bisa mendengarkan jarak 10 meter. Kemudian setelah telinganya terpotong satu, mohon maaf, setelah telinganya rusak satu, artinya pendengarannya rusak satu, maka telinga yang normal disumbat. Jadi saya ulangi, Seorang yang menghilangkan pendengaran dengan total di dua telinga, maka dia harus membayar 100 unta. Tetapi kalau tidak menghilangkan total, hanya menghilangkan sebagian pendengaran, maka nanti dihitung dibandingkan dengan total pendengaran sebelumnya. Jadi misalkan telinga kiri pendengarannya kurang ya. Misalkan telinga kiri pendengarannya kurang, maka cara menghitungnya adalah dengan menyumbat telinga kanan. Jadi misalkan sebelumnya bisa mendengarkan 10 meter, setelah dilukai oleh seseorang hanya bisa mendengarkan misalkan 7 meter setengah, maka yang berkurang adalah 25%. Jadi persentase hilangnya pendengaran dengan jumlah pendengaran sebelumnya ini di persentase, kemudian persentase itu digunakan untuk pembayaran diyat. Jadi misalkan contoh saya tadi, pendengaran semula 10 meter, setelah dilukai menjadi 7,5 meter, maka hilang 25% ya, 25%. Maka 25% ini digunakan untuk membagi jumlah 100 unta. Jadi unta yang dibayar dalam contoh saya tadi adalah 25 unta. Sama dengan kalam tadi ya. Seorang yang menjadikan bisu maka wajib membayar 100 unta. Tetapi bila yang hilang hanya beberapa huruf, maka huruf itu dihitung berapa jumlah huruf yang hilang, dan total huruf dalam bahasa Arab 28. Artinya bila seseorang misalkan menghilangkan berapa? 7 huruf ya misalkan. Ini biar contohnya mudah. Bila seseorang menghilangkan 7 huruf, maka 7 itu dihitung berapa persen dari 28. Jadi 7 dibandingkan 28, ini hasilnya 25% ya, 25%. Maka yang dibayarkan adalah 25% dari diat. Wa dhahabu syammi minal min khoraini. Kemudian selanjutnya adalah hilangnya indera penciuman. Bila hilangnya 2 kiri kanan maka 100. Wa inna qad syammu wa dhubita qadruhu wajaba qistuhu min adiyah wa illa fa hukumatun. Bila indera penciuman tidak hilang tetapi berkurang, maka bila kurangnya bisa diukur harus membayar sesuai dengan ukuran tersebut ya, diatnya sesuai dengan ukuran tersebut. Tetapi bila tidak bisa diukur maka harus membayar yang bernama hukumah ya. Jadi ada istilah lagi yang bernama hukumah. Ini nanti akan dibahas di penjelasan setelahnya. Wa dhahabil akli fa in zala bi jurhin ala ra'si lahu arsun muqaddarun aw hukumatun wajabat diyatu ala arsi. Kemudian yang selanjutnya adalah hilangnya akal. Jadi seseorang yang akalnya hilang sebab dilukai oleh orang lain, sebab luka yang ada di kepalanya, yang luka itu memiliki batas tertentu yang bisa ada ares, yang bisa ditentukan dendanya, atau ada hukumah. Jadi ada istilah ares, ada hukumah ya, nanti akan dijelaskan. Maka dia wajib mendapatkan diat. Dia wajib atau berhak mendapatkan diat beserta ares. Wa dzakari as-salimi walau dzakari shaghirin wa syaikhin wa innin. Kemudian selanjutnya adalah diat yang dikarenakan memotong kemaluan seorang laki-laki, kemaluan yang normal maksudnya ya. Dan kemaluan ini tidak membedakan apakah kemaluan yang dimiliki anak kecil atau orang tua atau bahkan kemaluan orang yang impoten. Waqat ul hasafati kadzakar fa fi qat'iha wahdaha diyatun. Dan ujung zakar atau hasafah itu hukumnya seperti semua zakar. Jadi ujung kemaluan hukumnya seperti seluruh kemaluan dalam hal diyat. Artinya memotong ujungnya saja ini juga membayar 100 unta. Wal unsaya ini awil baidota ini walau min innin wa majbub wa fi qati ihdahuma nisfu diyat. Selanjutnya adalah telur ya. Telur atau biji, biji laki-laki itu ya, biji alat kelamin laki-laki. Itu bila dipotong keduanya maka 100 unta dan bila satu 50 unta. Jadi intinya seperti anggota-anggota sebelumnya, yaitu bila dipotong total adalah diat sempurna yaitu 100, bila sebagian maka 50 diat, 50 unta.